بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، kita sedang membahas sifat kedua tangan setelah kita pelajari bahwa mustahab merapatkan jari-jemari tangan Nabi SAW apabila sujud dhamma asabi'ahu, merapatkan jari-jemari tangannya seperti ini. Jadi tidak dibuka seperti ini, tapi dirapatkan ya posisi normal. Baik, dibentangkan ke arah kiblat. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam idza sajada wajjaha asabi'ahu qibalal qiblah. Wajah asabi'ahu qibalal qiblah. Apabila sujud beliau mengarahkan jari jemarinya ke arah kiblat. Dan disampaikan pula hadis fabasata kaffaihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud beliau basata kaffaihi, beliau membentangkan kedua telapak tangannya, membentangkan jari jemarinya. Ini yang sedikit ada muskilah dari segi telah sampaikan hadis ini riwayat Ahmad, hadis Al-Bara bin Azib, bahwa ada di sanadnya ada Syarik bin Abdullah Al-Qadhi Al-Kufi yang menurut jumhur ulama, jumhur imam-imam ahli hadith, yani menurut jumhur imam-imam ahli hadith, sayyul hifz jelek hafalan. Jadi ditinjau dari segi ini, ya, antas untuk dikatakan sanadnya dhaif. Bersama dengan itu, Al-Albani mengatakan hasan, menghasankan, wallahu a'lam. Apa ada sisi-sisi yang anda tidak fahami atau Al-Albani waham, ya, keliru. Jika mengacu kepada hukum beliau pada hadis sebelumnya dengan menukil dari jumhur, harusnya dinyatakan dhaif dari segi sanad. Namun dari segi makna hadis telah disampaikan didukung oleh hadis yang lain, dan juga tampak bagi kami dalam masalah ini bahwa hadis Nabi alaihi salatu wassalam idza sajada dhamma asabi'ahu, apabila sujud beliau merapatkan jari jemarinya, wajjaha idza sajada wajjaha asabi'ahu qibalal qiblah, apabila sujud mengarahkan jari jemarinya ke arah kiblat, ini juga jadi syahid terhadap hadis itu. Sehingga sebenarnya tadi sampaikan dipastikan makna hadis itu benar. Ya, makna hadis itu benar bahwa Nabi SAW membentangkan jari jemarinya. Karena ketika dikatakan Nabi merapatkan jari jemarinya, berarti kan begini, diarahkan ke arah kiblat, kan berarti begini, berarti kan terbentang. Ketika dikatakan merapatkan jari jemarinya dan mengarahkannya ke arah kiblat, berarti terbentang. Ini tentunya syahid, ya, saksi kuat, ya, membenarkan makna hadis tersebut yang di sanadnya ada syarik. Nah, sehingga tidak ada masalah. Ya. Jadi benar demikian. Baik. Kemudian posisi kedua telapak tangan juga sudah disampaikan, bisa mengamalkan, yakni disunnahkan mengamalkan secara bergantian antara hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang sudah dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah yaitu kedua telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, ya, diseragamkan dengan posisi mengangkat kedua telapak tangan mulai dari takbiratul ihram sebagaimana pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Dan ini pilihan Asy-Syafi'i. Atau ya, terkadang kesempatan yang lain mengamalkan hadis Wa'il bin Hujr dalam Sahih Muslim, posisinya ketika sujud kedua telapak tangan diletakkan sejajar dengan ujung atas dalinya. Ya, seperti ini diseragamkan dengan mengangkat kedua telapak tangan mulai dari takbiratul ihram yang tersejajar dengan ujung atas kedua telinga, dan ini telah diamalkan oleh Al-Imam Ahmad. Baik. Berikutnya, hendaknya ketika sujud bersandar pada kedua telapak tangan. Bersandar pada kedua telapak tangan. Bersandar kepada kedua telapak tangan. Ya, letakkan kedua telapak tangan bersandar dengannya dengan cara apa? Mengangkat kedua siku. Dengan mengangkat kedua siku. Jadi hendaknya bersandar kepada kedua telapak tangan saat sujud dengan cara mengangkat kedua siku. Ketika meletakkan kedua telapak tangan, kedua siku diangkat. Bukan dihamparkan, bukan ditidurkan di tanah. Tetapi diangkat. Dan menjauhkannya dari lambung. Dijauhkan dari lambung, ya, dibuka ke samping. Dibuka ke samping, dijauhkan dari sisi tubuh dari lambung. Kemudian bersandar dengan itu. Nah, bersandar dengan kedua telapak tangan seperti ini. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu pada hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan hal itu pada hadis Al-Bara bin Azib riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Idza sajadta apabila kamu sujud, fadha kaffayka maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, warfa' mirfaqayka dan angkat mirfaqayka kedua mirfakmu, kedua sikumu. Nah, kita sajad, jika kamu sujud, fadha' kaffayka, letakkan kedua telapak tanganmu, warfa' mirfaqayka dan angkat kedua sikumu. Hadis Al-Bara bin Azib riwayat Muslim. Perhatikan hadisnya. Ya. Perintah dari Nabi, warfa' fil amr, dan angkatlah, perkata perintah, kata ya perintah Nabi SAW, imma wujuban imma istihbaban, boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab. Jika kembali ke hukum asal, pada asalnya perintah Allah, perintah Nabi pada asalnya bersifat wajib, pada asalnya demikian. Ya, kecuali jika ada dalil, ada qarinah yang menggesernya ke hukum mustahab. Menurut Al-Albani dalam tafsir sifat as-salah, mengangkat kedua siku. Ya, kedua siku tentunya bersamanya lengan, tentunya kan begitu. Mengangkat kedua siku lengan dari tanah hukumnya wajib. Beliau mewajibkan. Tentunya dapat difahami di sini dari mana Al-Albani rahimahullah berdalil mewajibkan hal itu, ya dari hadis ini. Beliau mengambil lahiriah zahir, ya apa yang tampak dari perintah Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis ini, hukum asalnya perintah itu bersifat wajib. Sehingga beliau menegaskan wajib. Berarti barang siapa ketika sujud berdasarkan hukum yang dipilih Al-Albani, ya, barang siapa meletakkan sikunya, menidurkan sikunya, meletakkannya ke tanah, ya, tidak diangkat, dia telah berdosa. Dia telah berdosa karena dia tidak melaksanakan kewajiban mengangkat siku dari tanah yang diperintahkan oleh Nabi. Ini pandangan Al-Albani. Kita lihat pendapat ulama yang lain. As-Sunani dalam Subul Salam, As-Sunani dalam Subul Salam syarah Bulughul Maram mengatakan, "Hada dalil ala wujubi hadhihi al-hay'ah." Hada dalil ala wujubi hadhihi al-hay'ah. Hadhihi al-hay'ah. Ini dalil bahwa tata cara ini wajib. Wal ulama yahmilunahu 'ala al-istihbab. Sementara alim ulama memaknai hadis ini mustahab. Mereka membawanya ke makna mustahab. Jadi beliau di awal mengatakan ini dalil tetapi ini wajib. Artinya jika kembali kepada kaidah usul fiqh bahwa hukum asal perintah Nabi SAW menunjukkan wajib, maka ini dalil. Tetapi ulama, alim ulama memaknanya mustahab. Mereka memahaminya ini mustahab. Perintah ini mustahab, bukan wajib. Dan Ibn Al-Haymin rahimahullah termasuk di antara ulama yang menegaskan hukumnya mustahab dalam Fathu Dhil Jalali wal Ikram. Yakni itu bagian dari kesempurnaan saja, bukan sesuatu yang diharuskan, diwajibkan, tetapi merupakan kesempurnaan tata cara sujud. Ini yang difaham oleh ulama, yang dinukil oleh As-Sunani dari dan Ibn Al-Faymin bersama ulama yang mengatakan mustahab. Wallahu a'lam. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini adalah bersama dengan ini tadi adanya perintah tersebut yang diperselisihkan tadi, ya, antara yang memaknai wajib atau mustahab mengangkat siku dari tanah. Bersama dengan itu datang larangan dari Nabi SAW, larangan menghamparkan lengan di atas tanah menyerupai anjing. Ya. Datang larangan dari Nabi menghamparkan lengan di atas tanah menyerupai anjing. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisab al-kalb. Nanti akan datang. Jangan salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya, ya, seperti anjing menghamparkan tangannya di tanah. Berdasarkan ulama yang mengatakan perintah mengangkat siku hanya mustahab, maka larangan ini hanya makruh. Larangan ini hanya makruh. Adapun pada pendapat Al-Albani yang mewajibkan mengangkat siku, berarti larangan ini haram. Nah, pembahasan ini tadi, larangan menghamparkan lengan di atas tanah ya Pak Injin, dan hadisnya secara persis kita akan pelajari nanti detail di pembahasan makruhat as-salah, pada pembahasan makruhat as-salah di kitab Manhajus Salihin. Makruhat as-salah yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. As-Sa'di rahimahullah menyebutkan Ini diantara yang dimakruhkan dalam sholat. Nah, namun anak singgung sekarang karena terkait dengan tata cara ini. Lengkapnya nanti di sana. Baik. Jadi ini perintah dari Nabi SAW, kemudian juga ada larangan ya menyelisihinya. Juga tata cara ini, yaitu mengangkat siku dari tanah dan juga membuka ya siku dan lengan dari dibuka, dijauhkan dari sisi tubuh, dari lambung, ini merupakan amalan Nabi SAW. Ada beberapa hadis. Nah, hadis diantaranya hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari. Hadisnya sudah lewat. Fa'idha sajada, kemudian apabila Nabi SAW sujud, wada'a yadayhi, beliau meletakkan kedua tangannya, ghaira muftarisin, beliau meletakkan kedua telapak tangannya, ghaira muftarisin, ya, tidak menghamparkan lengannya di tanah, ghaira muftarisin, tidak menghamparkan kedua lengannya di tanah, tidak menidurkannya seperti anjing. Nah, wala qabidhihima, wala qabidhihima, tidak pula mengepit lengannya ke lambungnya. Ini versi kedua menafsirkan wala qabidhihima. Masih ingat pada pembahasan tata cara kedua telapak tangan terbentang? Ya, hadis ini kita jadikan sebagai syahid penguat. Hadis yang menyifatkan bahwa Nabi SAW membentangkan kedua telapak tangannya jari jemarinya, yang di sanadnya ada syarif itu, kita jadikan hadis ini sebagai syahid untuk tafsir ulama yang mengartikan wala qabidhihima, dan tidak menggenggam kedua telapak tangannya. Ya. Dan itu sudah dinukil bahwa itu versinya Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Juga Ibnu Rajab, Al-Hanbali dan Fathul Bari. Versi kedua mengartikan wala qabidhihima, dan tidak. Versi kedua menafsirkan, yang di pendapat yang kedua menafsirkan wala qabidhihima, dan tidak mengepit lengannya ke lambungnya, tetapi dibuka begini. Jadi ghairu muftarisin, tidak menghamparkan lengannya di tanah. Ya, tetapi diangkat sikunya dengan lengannya. Wala qabidhihima, tidak pula dikepit ke lambung seperti ini, tapi dibuka, dijauhkan dari lambung, dibuka, diangkat dan dijauhkan dari lambung. Bukan dikepit. Wala qabidhihima, bukan mengepit keduanya ke dalam ke lambungnya, tapi dijauhkan, dibuka. Nah, ini pendapat yang kedua dan menafsirkan wala qabidhihima. Berdasarkan tafsir ini selaras dengan pembahasan kita. Nah, yang jelas masih banyak hadis-hadis yang lain selain ini. Hadis Abdullah bin Malik bin Buhaynah. Hadis Abdullah bin Malik bin Buhaynah radhiyallahu anhu. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Kata Nabi alaihi kata Abdullah bin Malik bin Buhaynah radhiyallahu anhu menyifatkan sujud Nabi alaihi salatu wassalam, kana idza shalla, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla, jika sujud, farraja baina yadayhi, membuka antara kedua lengannya, menjauhkannya dari lambungnya. Ya. yabdua bayadu ibtaihi. Hatta yabdua, hatta sampai-sampai, ya, hingga yabdua, yabhar. Yabdua yani yabhara, tampak terlihat bayadu ibtaihi, putihnya kedua ketiaknya. Sampai terlihat kedua ketiak beliau dari balik lengan bajunya, ya, putih, putihnya kedua ketiak beliau. Berarti kan dianggap sedemikian rupa ini sampai terbuka ini ketiaknya terlihat. Nah, seperti ini. Berarti kan bajunya bukan lengan panjang begini. Iya kan? Lengan panjang begini tidak kelihatan lah. Iya kan? Nah. Berarti sepertinya lengannya pendek dan lebar. Lengan bajunya pendek, lengan pendek dan lebar. Dan di masa itu seperti itu, kata Al-Albani, bisa dilihat di Ashul Sifatish Shalah. Di masa itu memang ya lengan mereka pendek dan lebar. Jadi ketika dianggap ini kelihatan. Nah. Al-muhim, bagaimana hakikat pakaiannya, bajunya jelas disifatkan bahwa tampak putihnya kedua ketiaknya. Nah, yang jelas menunjukkan apa? Berarti ini penggambaran bahwa Nabi SAW menjauhkan kedua sikunya sedemikian rupa. Nah, hadis Maimunah binti Al-Harith, Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, salah satu ummahatil mu'minin. Nah, salah satu istri Nabi SAW, Maimunah binti Al-Harith, mantannya Sayyid Al-Shuhada, Hamzah radhiyallahu anhu, yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, riwayat Muslim, lafaznya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila sujud. Nah, berarti kan Lau sya'at bahmatun. Ya. Jika ada anak kambing mau lewat, lau sya'at bahmatun antamurra. Jika ada anak kambing mau lewat, baina yadaihi, di bawah lengannya yang diangkat itu, di bawah sikunya yang terangkat itu, lamarrot, maka anak kambing itu bisa lewat. Berarti kan diangkat sedemikian rupa. Ini. Makanya sampai ketiaknya terlihat, ya, putih ketiaknya terlihat, dan bahkan anak kambing jika mau lewat di bawahnya, bisa lewat. Iya. Lau sya'at bahmatun antamurra baina yadayhi lamarra. Jika ada anak kambing mau lewat, ya, bisa lewat di antara kedua tangannya, di bawahnya. Nah, ini cukup, ya, hadis-hadis ini cukup mewakili menunjukkan amalan Nabi alaihi salatu wassalam, sifat sujudnya terkait dengan tangannya seperti itu. Nah, kemudian sebagai faedah bagi kita bahwa sunnah menjauhkan siku dari lambung bisa ditinggalkan pada dua kondisi. Anda mengumpulkan dua kondisi yang Anda dapatkan dari keterangan ulama. Pada dua kondisi itu, sunnah menjauhkan siku dari lambung bisa ditinggalkan. Menjauhkan siku dari lambung dengan sifat yang sudah kita dengar itu, ya, bagaimana amalan Nabi sampai putih ketiaknya terlihat sampai anak kami saja bisa lewat di bawahnya. Nah, itu bisa ditinggalkan pada dua kondisi. Nah, sebagaimana dalam Al-Insaf disebutkan oleh Al-Murdawi. Al-Murdawi dalam Al-Insaf dan disebut dalam kitab Asy-Syarh Al-Mundhir, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Kondisi yang pertama, apabila merasa berat dengan panjangnya sujud imam pada sholat tarwih, jika ikut sholat tarwih berjamaah, ya, di masjid atau misalkan satu saat, terkadang sholat tahajud secara berjamaah boleh, ya, masyru'. Kadang-kadang yang penting tidak dijadikan sebagai kebiasaan, tidak dirutinkan sehingga menjadi sunnah. Nah, kadang-kadang saja. Sebagaimana Nabi pernah melakukannya beberapa kali dengan sahabatnya. Adapun tarwih memang ya disunnahkan berjamaah sebulan penuh di masjid. Ketika imam memanjangkan bacaannya, kemudian mengamalkan hadis Hudzaifah, masih ingatkan hadis Hudzaifah dalam Sahih Muslim dan dalam Sunan, ya, Abi Dawud, Nabi SAW panjang bacaannya, kemudian rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, semuanya mendekati panjang lama berdirinya. Anda bisa bayangkan, saya dalam Sahih Muslim, surat apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Ah, yang dalam Sahih Muslim. Pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, kemudian Nisa atau Nisa dulu? An-Nisa, kemudian Ali Imran. Nah. Berarti lama sujudnya kira-kira bagaimana itu? Dia mengulang-ulang subhanallah. Mendekati. Berarti kan lama sekali, misalkan diamalkan. Nah, ini biasanya jika sudah semangat ini diamalkan, jika sudah mengejar Lailatul Qadr di 10 terakhir, apalagi di malam 27 misalkan, ada imam yang mengamalkan ini, kita sholat di belakangnya, kemudian sudah kecapean ini, wah ada pegel di sikunya, kan diangkat terus nih, nah berat ini dan tidak kuat, kita mau hamparkan, dilarang meniru anjing yang diperintah mengangkat. Terus bagaimana? Nah, ulama memberi solusi caranya diatasi dengan disandarkan ke lutut, ke paha. Ini kan berarti kita mengepitnya kan? Artinya kita mengepit ke lambung, tapi bisa tidak letakkan di lantai, di tanah. Kita menghindari, ya, untuk meletakkannya, menghamparkannya di tanah karena agar menghindari larangan Nabi SAW meniru anjing. Maka kita letakkan siku kita ini di mana? Kita letakkan di lutut, di paha. Kita sandarkan di situ. Tapi kan mengepit aja nih kita. Yang membuka ini, yang menjauhkan dari lambung sudah tidak bisa kita amalkan. Kita sudah tidak kuat, sudah masyakoh, sudah pegal, sudah berat. Kita sandarkan ke lutut dan paha. Ini solusinya. Jangan nyamparkan ke lantai. Ini. Karena kan meniru anjing dilarang. Jadi sandarkan ke lutut, ke paha. Baik. Yang kedua, apabila berefek mengganggu tetangga shaf pada sholat berjamaah, pada saat shaf misalkan rapat, ya, ketika Anda mengamalkan menjauhkan siku dari lambung, wah ini menyikut tetangga ini. Cak, wah tetangganya jadi tersikut. Kiri kanan. Terganggu tetangganya. Nah, mengganggu tetangga. Nah. Apakah kita, ya, apakah kita di sini, ya sudah, apa-apalah tetangga terganggu, yang penting sunnah kita amalkan, tentunya tidak. Tidak dibenarkan demikian. Nah, ya. Siku kita rapatkan ke lambung, supaya tetangga soft kita tidak terganggu. Terpaksa kita kepit. Tapi tetap diangkat ya. Tetap diangkat dari tanah, namun kita tidak bisa menjauhkannya dari lambung, melainkan kita kepit, supaya tidak menyikut tetangga kita yang kiri dan di kanan. Nah, Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam Syarh Al-Mumti' bahwa mengganggu orang lain, adziyatul ghair aqallu ahwaliha al-karoha. Mengganggu orang lain minimalnya makruh. Jika tidak diharamkan, ya, jika tidak sampai pada tingkat haram, gangguannya di sini kan mungkin boleh jadi ya. Boleh jadi gangguannya tidak mengganggu sekali sehingga tidak sampai haram, tetapi ya paling tidak makruh. Jika tidak haram, paling tidak makruh. Nah, minimalnya makruh jika tidak haram. Nah sehingga kata Ibnu Utsaimin, tidak mungkin kita memaksakan perkara makruh, kita menerjang perkara yang dimakruhkan demi perkara mustahab. Tidak mungkin, itulah yang mungkin. Perkara makruh tetap kita tempuh, dan apalagi bisa jadi haram sehingga kita berdosa, hanya demi mengamalkan sesuatu yang mustahab. Namun beliau mengingatkan, Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan, jangan khawatir. Di sini ada, mungkin ada yang berpikir, berarti kita kehilangan pahala mengamalkan sunnah ini. Tidak. Kata Ibnu Utsaimin mengingatkan, ya, bahwa karena sunnah ini ditinggalkan, menjauhkan dari lambung. Jadi tinggalkan demi menghindari satu mafsadah yang seandainya bukan lantaran itu, bukan karena itu, tentu akan diamalkan. Niatnya mau mengamalkan, dan memang kebiasaannya ketika sholat memang mengamalkan, ketika sholat sendiri, ya, atau pada saat memungkinkan, ya. Hanya saja sekarang sholat rawat jika diamalkan menyikut tetangga mengganggu, maka dihindari demi menghindari mafsadah ini. Berarti kan ditinggalkan karena suatu udur, halangan. Maka pahala mengamalkan sunnah itu tetap didapatkan. Ditegaskan oleh Al-Faymi. Meskipun kita tidak bisa mengamalkannya saat itu karena udur, halangan tersebut. Yang seandainya bukan karena udur itu, halangan itu, maka kita akan mengamalkannya. Sebagaimana selama ini ketika tidak ada halangan tersebut, kita mengamalkannya, pahalanya tetap kita dapatkan meskipun kita tidak amalkan. Karena, ya, telah sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam dan telah lewat. Sudah biasa disampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis dalam Sahih Bukhari, "Idza maridul 'abd aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu wa huwa kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Idza maridul 'abd, apabila seorang hamba sakit, au safara, atau dia safar, musafir, kutiba lahu, tetap ditulis baginya pahala, ma kana ya'malu, suatu amalan yang selama ini rutin biasa dia lakukan, yang tidak bisa diamalkan saat sakit. Saat sehat dia rutin melakukannya. Saat dia mukim, dia rutin melakukannya, biasa melakukannya. Hanya saja sekarang dia sakit, dia musafir, yang kondisinya tidak mendukung, sehingga dia tidak melakukannya. Tetapi pahalanya tetap dia dapatkan. Kutiba lahu ma kana ya'malu, apa yang selama ini sering rutin diamalkan saat sehat dan mukim, tetap dituliskan baginya saat dia sakit dan saat dia safar. Karena seandainya dia tidak sakit, seandainya tidak musafir, dia akan amalkan. Maka tetap dapat pahala dia. Maka layak malu sahihan muqiman, apa yang selama ini dia tekuni saat sehat dan mukim. Begitu pula masalah ini. Masuk dalam kategori ini. Seandainya bukan uzur ini, halangan ini tadi, selama ini diamalkan. Namun kali ini tidak bisa karena akan mengganggu tetangga shof. Maka meskipun tidak diamalkan tetap dapat pahalanya, insya Allah. Nah, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Egois gitu. Tetangga disikut tidak peduli. Yang penting saya mau amalkan sunnah, keliru. Baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.